Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi tambahan pengetahuan, menjadi tambahan pemahaman, sehingga kita di dalam berislam semakin luas wacana pemahaman ilmu kita terhadap agama ini. Dan yang kedua, diharapkan dengan ilmu ini akan menambah kekuatan iman yang ada di dalam diri kita ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan, memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan lahir batin, untuk bisa melaksanakan syariat ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita bisa istiqomah di atas keimanan, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan sekalian, sore ini kita akan menindaklanjuti pembahasan tentang bab as-shalah, bab sholat. Dalam kaitan ini, yakni bagaimana jalan untuk meraih kekhusyukan, bagaimana kita bisa meraih kekhusyukan. Dan sore ini sholat bab terakhir dari bab khusyuk ini, ya, bagaimana caranya kita mendapatkan khusyuk, yakni apa? Tidak tersibukkan. Tidak tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya, tidak tersibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ikhwan sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana hadis itu berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang, adalah tarkuhu ma la ya'ni. Meninggalkan sesuatu atau meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Itu tanda bagusnya keislaman seseorang. Nah, dalam arti apa? Kalau orang-orang itu Islamnya sudah bagus, imannya sudah bagus, agamanya bagus, itu bisa dilihat dari sini. Dari arah ini itu bisa sudah. Kalau orang itu tidak disibukkan dengan sesuatu yang gak ada manfaatnya, meninggalkan sesuatu gak ada manfaatnya, dia jauhi, dia berpaling, lalu dia kerjakan sesuatu yang jelas manfaatnya, maka itu tanda agamanya berkualitas. Dan sekaligus itu bagian dari tanda-tanda kecerdasan hati. Ya, tanda-tanda bagian dari kecerdasan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, hadal hadis aslun adimun min usulil adab. Ya, hadal hadis. Hadis ini aslun azim, pondasi yang sangat agung, merupakan pondasi yang paling agung. Min usulul adab, dari pondasinya etika. Ini pondasi yang paling agung dari pondasi-pondasinya adab. Ini pondasi yang paling agung di antara adab, di sini letaknya. Itu. Nah, kemudian disebutkan pula oleh beliau, ya, jima'ul adab al-khair wa azmatuhu tatafarra'u min arba'ati hadis. Ya, puncak adab yang baik, puncak adab-adab yang baik, di puncaknya etika-etika yang baik, itu bermuara dari empat hadis. Ya, puncak dari adab-adab yang baik itu bermuara pada empat hadis. Jadi dilihat dari sini nanti, Pak. Jadi orang itu beragamanya bagus, ilmunya sudah bagus, imannya sudah bagus, ya, itu kalau dia dari empat hadis. Ya, coba disimak nanti ya, dirasakan betul ini. Makanya kan saya bolak-balik ngaji, suka pesan terus untuk diri saya sendiri dan untuk jamaah. Makanya ngaji itu niatnya harus diantaranya apa? Untuk diri sendiri dulu. Kadang-kadang kita ini ngaji dolek dalil dikemplangi wong. Itu enggak benar niati kayak ngene iki sampean ngaji. Nek niat sing ngene, nanti untuk debat, untuk di-share. Niatnya begitu saja. Maka kita akan lupa pada diri kita sendiri. Sehingga banyak sekali di antara ikhwan itu yang sudah ngajinya sangat lama, akhlaknya masih tetap, pribadinya masih tetap, sifat-sifat buruknya masih utuh. Karena niat awalnya sudah gimana? Sudah gak benar. Sehingga dia tidak merasa bersalah ketika sifat-sifatnya itu gak berubah sama sekali. Ya, jadi ketika sifat-sifatnya gak berubah itu dia tidak merasa bersalah. Ya, oleh karena itu ayo dibenahi ya dalam kajian kita. Mari kita lihat. Jadi puncaknya adab kebaikan ada berapa tadi? Hah? Ada empat. Yang pertama adalah hadis Nabi SAW atau sabda Nabi yang berbunyi, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ini hadis pertama. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Berarti kesimpulan awal, standar orang bisa dilihat dengan dohirnya. Nek agomo niati ikut aku nopo. Eh? Delok perkataan. Saya dievaluasi. Ini kita langsung diumpe jambune. Aja diumpe tok. Evaluasi, apakah kita sudah menjaga ucapan-ucapan kita? Apakah kita sudah mensteril perkataan yang kalau kita ucapkan? Coba dievaluasi. Dari sini kuncinya terlihatan. Makanya perkataan orang ketika berbicara, ya, ucapan orang ketika berbicara itu cermin dari ilmu dan akidahnya. Jelas ya? Kalau kita simak dari generasi-generasi mulia umat ini, baik dari kalangan para sahabat, sahabat yang paling mulia siapa? Abu Bakar. Lihat bagaimana Abu Bakar menjaga lisan itu. Itu bukti tingkat ketakwaannya sudah sempurna. Abu Bakar itu pernah ditemukan oleh Umar sampai apa? Waktu yang lama itu digacoi, rakyat itu digacoi, Pak. Digacoi. Dicekel, dilapin ya, Pak. Ditanya oleh Umar, ya Abu Bakar, kenapa kau pegangi lidahmu? Maka Abu Bakar mengatakan, ini yang paling sulit di penjara itu. Ya, lidah itu paling sulit dikendalikan. Nah, itu saking hatinya. Makanya Abu Bakar tuh kalau keperucut, keceplosan, ngomong dan orang sampai tersinggung, dia minta dua kemungkinan. Satu, minta segera dibales. Itu Abu Bakar. Tolong ya, cepat balasanmu. Sehingga nanti selesai urusan. Itu tingkat ketakwaan. Dan tidak ada orang yang ngomong kuasar dan puas. Sudah fakta, bukti kegagalan kita mencari ilmu. Belum berhasil. Ini pas kita ngaji ikut siapa saja sudah. Lihat dari pola omongannya. Ya. Dievaluasi benar. Suami ketika ngomong sama istri. Ini istri-istri pasti ngomong rungokno. Tuh, bapak ini hara-hara ikut ngomong si kasar nih mama. Si tahu sama bapak? Sampai yang kasar ke enggak isi, si ngerti gak bapak? Ya bucah sampai ya, makin ini saya ini gemerpet nih. Saya yakin itu, begitu juga bapak-bapak yang punya istri kalau ngomong tajam. Pasti ini, mugong-mugong ngerungok no ini. Untuk kalau istrinya gak datang, sayang gak elu. Ya kira batin. Enggak tekep pas imam jadi. Soalnya aku nek ngomong aku sih dibantah. Iya. Dia evaluasi. Ini standar yang pertama. Puncaknya adab itu di sini. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah dia berkata yang benar atau maju bahasa nih, maju sini. Sini kosong. Wisis beri. Kemudian, itu hadis pertama sebagai puncaknya adab. Yang kedua, puncaknya adab itu hadis. Nah ini hadis ini min khusni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Ini hadis yang kedua. Ini hadis yang kedua. Puncaknya adab ini. Nah ciri ini wong niku nek imane wis bener, ilmu ini wis bener, tidak membuang waktunya dengan sesuatu yang sia-sia. Enggak digunakan waktu-waktu kosongnya dengan sesuatu yang enggak bermanfaat. Itu tanda ilmunya baik sudah. Itu tanda-tanda imannya baik, agamanya baik itu. Nah, sekarang kita evaluasi lagi. Nah, kita ini tiap hari itu menghabiskan waktu untuk apa saja. Dan besok keterangan sekolah. Mari keterangan sekolah. Ya. Setelah itu, oh ada kajian. Setelah kajian, jelang dohor. Setelah itu, istirahat. Apa betul langsung istirahat? Coba dievaluasi ulang. Kita yang paling tahu kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, hadis ketiga yang termasuk bagian puncaknya adab itu adalah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lilladzi ikhtasara lahu fil wasiyah Itu ucapan Nabi yang diringkas oleh beliau dengan kalimat yang ringkas, dengan wasiat yang ringkas. Apa? La tarudub. La tarudub. Jangan. Apa, Pak? Maknanya itu bukan jangan marah. Jangan ikuti kemarahanmu. Orang-orang ini mesti nopo-nopo sih penting gak dituruti karena murid-murid ini. Jelas? Jadi maknanya itu lambat tuh itu bukan jangan marah begitu, bukan. Jangan ikuti kemauan marahmu. Sebab kalau marah itu kan punya keinginan. Ada, ketika marah ada keinginan atau enggak? Hah? Macam-macam keinginannya, ada yang bisiki keploken, ada yang bisiki celatuan, ada yang bisiki ojo dijak ngomong. Nanti kadang-kadang orang marah itu ada yang gak ngomong belas karo pasangan ini. Ada? Ada apa enggak? Ada. Ada yang ngomong ya. Jadi kalau marah itu kalau gak ngomel itu gak enak. Ada? Ada. Mau menemput ditakoni gak sinyali ya? Ada? Sampai ditakoni, ibu menanti. Lalu pun di kamar, takoni kok mendengarin? Sinyal betul. Sinyalnya apa? Betul. Nah, ada seperti itu, Pak. Makanya saya usahin menjelaskan, wong marah itu anak perlu macam. Orang melampiaskan marah itu dengan tiga perkara. Satu, dengan lisannya. Nah, dengan lisan itu macam-macam. Dengan lisan itu dengan macam-macam. Ada yang bicara, ada yang diam. Macam dituruti. Apa hari itu ada bapak-bapak mendiamkan istrinya. Mendiamkan istrinya. Istrinya akhirnya cuekel. Karepku nang diomong, nang mari. Sehingga lama, ya bergeteng. Tak juar, no cahaya kapok aja. Akhirnya sing puncak-puncaknya, podo puncaknya nih. Sing wedok gregeten, dijak ngomong, mlebu kamar malah digancingi sama sing lanang. Ngoce cendela niku dipecah sampe ibunya. Sambil ngomong, aku timbang dinengno meneh mending kepu ono mari. Apa dikepu itu mah. Dari sing lanang niku apa njaluke ngono. Oh, tak kok lanang ngotil ngene, Pak. Aku lho wis kembrebet pirang-pirang dak ngomong dikepu iku kepu iki. Ya sampean gak kena, Pak. Kamu jangan jaluk ya sama ini gak kena tambahan. Oke, trauma istrinya gak mau, gak tahu dinikahi lagi. Kalau gitu kita buyar aja. Loh kan itu manjal tak gepungi. Loh maksud digepungi temenan. Itu saking pengertiannya jadi nuruti sak jaluk isi weto. Loh itu jenis itu gak pada nono-nono. Nanti kan mati ya. Allah, ya itu makanya marah itu waktu itu pertama kata saya usahanya marah itu dengan lisan, yang kedua dengan perbuatan. Yang murid-murid pelampiasan murid ini, nah, perbuatan, nah, perbuatan itu macam-macam, harus merusak barang, banting, merusak piring, nuklek panganan, ngesok teh nang sego, ya kopi nang bakso. Jadi bakso rasa kopi. Pemuring-muring itu kue enak ya Pak berbuat banget. Apa setan nih soalnya sampai ini. Tiling-iling yang tadi, tiling-iling yang tadi. Soalnya pas muring-muring itu kayak ilmu nilang kabe. Ya pokoknya ngaji ini gue tiling-iling digawe, tiling-iling digawe. Kau sang gedung-gedung. Sementara waki-daki ya pancet katanya. Nah, aku ngaji daki-daki ini gak berubah ya Allah. Perubahan itu yang paling diharapkan dalam kajian. Ya, makanya ayo Pak, satu saat kita evaluasi, Bapak Ibu, devaluasi. Saya ngaji sudah sekitar 5 tahun. Saya ngaji sudah sekitar 7 tahun. Saya ngaji sudah sekitar 10 tahun. 10 tahun itu bukan waktu yang pendek. Evaluasi pertama, satu, keilmuan saya apa yang sudah saya kuasai. Coro kitab ngono kitab apa sing wis tau khatam. 10 tahun. Cito gak tau khatam. Masya Allah kan. 10 tahun. Nah, coba sekolah 10 tahun. Pelajaran dah. Allah. Makanya kan kalau pesen kajian itu yang saya istimrar, Pak. Istimrar itu apa? Berkesinan. Sinan bukan temeriku kajian kitab. Dah, itu sampai ditekuni. Nanti dia kono kajian. Lah, pula biasanya kadang-kadang ini kan penting-pentingnya judul lah. Penting-pentingnya judul. Untuk anak ustaz yang lagi viral. Sudah, dimati. Judul ini serem. Oh, akhirnya ini kajian. Sing rutin di. Nah, itu. Kecuali kalau memang tamu-tamu besar ya, kolo-kolo, apa kolo-kolo ni? Kata-kata. Kolo-kolo cuma diartikan petoro kolo. Ya, yang ketiga apa? Laptop. Kuncinya di situ. Orang yang kalau marah itu gak nuruti, tarbe marah. Tetap kemarahan itu dipandu di atas syariat. Dipandu di atas syariat. Jadi hawa nafsunya itu dipimpin ilmu. Itu luar biasa, sehingga banyak ibu-ibu yang juga alhamdulillah ya dari istri-istri panjenengan luar alhamdulillah ustaz, semenjak suami ikut ngaji, sekarang kalau marah-marah itu sudah enggak pernah mukul, sudah, kalau dulu tos ini. Jadi ngomong dulu, tos enggak semek lah, tos enggak mau lapinnya plok ini. Jadi tangannya itu entengan, entengan itu ngeplokan. Apa jenisnya? Ringan tangan. Apa kok ringan? Ya istilahnya. Istilahnya. Jangan. Istri itu dinikahi bukan jadi keplak-keploki. Ya? Ya? Jadi cirinya di situ. Yang ketiga puncaknya bagusnya malah apa? Kalau marah dia bisa menang. Itu cirinya di situ. Cirinya di situ. Yang keempat, yang apa? Oh, masya Allah, yang marah tadi ya. Nah, jadi saya usah mengatakan bahwa marah itu pelampiasannya waktu itu kan ada tiga. Satu dengan lisan, jadi lisan itu bisa bicara yang gak enak, bisa diem. Diem karena emosi itu beda nilai. Bisa jadi gak pahala gitu loh ya. Bisa jadi gak pahala. Kemudian yang kedua dengan apa tadi? Perbuatan, bisa melempar, merusak, memukul, ya, banting, diplontir. Ya. Walaupun bukan wajah, misalnya mas pulang gebu, bakal di tengah wajah ini, tapi juga kebak gebuan. Kan sih dilarang nih wajah, sih gebu geger ya gini. Ya bodoh lah, nggak diinget kabeh mas. Tak boleh, intinya nggak boleh gampang-gampang mukul. Karena itu, masya Allah, na'udzubillah ya, na'udzubillah. Atau merusak benda-benda yang di rumah, lemari, kaca, bupet, piring. Tidak ada seorang istri itu bingung dia menghadapi suaminya itu tempera, orang-orang yang temperamental. Kalau marah itu mesti ada piring yang dibanting. Habis piringnya ini, sampai habis. Terus gimana Ustaz, sikap saya gimana? Apa perlu? Ya tak tukar ke piring mana? Tukar ke piring sing karet ya Pak. Jadi nek dibanting jae endal. Oh, nak wajar. Wah, ini kan masih unik unik. Jadi orangnya punya penyakit penyakit macam-macam ni. Ya, ada kolesterol, darah tinggi. Nah, serba sih kata ni, kita oleh dering kesi kacang, pinjau, kita ini kesi dikek kayak apa nak ani? Karena kita cakap kan, konsumsi tunggu dewi digoreng dewi, silam. Nah, mohon penis. Nah, beri mune storok gak betah lorongan, macam tu. Jadi, dari orang yang tak cukup nampak ni apa? Apa jenis ini? Pekiwu, macam tu. Wiwu rambutan. Makanya sampai ni kujat dari orang ibu-ibu. Yang ketiga yaitu dengan hatinya. Marah itu dengan apa? Dengan hatinya. Hati itu macam-macam, ada suudon bentuknya, ya. Ada yang putus asa, nah, itu marah-marah dengan pun. Sekarang puncak hadis yang keempat, puncaknya adab hadis yang keempat adalah Sabda Rasulullah SAW, al-mu'min yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang mukmin sejati itu adalah mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Artinya apa yang kata ini? Peduli sesama. Ciri ini agamanya bagus dilihat dari sini. Ya, simpel. Ada berapa bawa hadis tadi? Hadis pertama apa? Menjaga ucapan. Nomor satu, ciri orang yang agamanya bagus dan masuk pada puncak adab adalah menjaga lisan. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Jadi betul-betul ngisi waktu itu benar-benar berfaedah. Yang ketiga, Allah tidak mengikuti kemauan marah. Berarti apa? Orangnya pandai menahan marah. Marah ya marah, tapi berangkat kerja tetap salam. Loh gitu loh. Jelas ya? Jadi gak nuruti karena hawa nafsu. Tidak nuruti karena hawa nafsu. Oh, yang keempat apa? Yang keempat apa? Orang mukmin yang benar, orang mukmin sejati itu adalah mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk diri. Itu puncaknya ada. Nah, sekarang tinggal evaluasi. Dari empat hadis ini, mana yang sudah kita miliki? Apakah kita yang pertama sudah betul-betul menjaga lisan? Alhamdulillah, semenjak ikut kajian, lisan kami lebih terjaga. Intinya ada perubahan lebih baik. InsyaAllah ada. Alhamdulillah kalau bisa. Ya, ibu-ibu, kalau sudah dievaluasi, alhamdulillah Ustaz, saya dulu sebelum ngerasani, sebelum ngaji itu senang ngerasani dengan tetangga. Sekarang tinggal separuh. Berarti sama perubahan, bersyukur kepada Allah. Pernah yang jarang-jarang. Kalau dulu itu seminggu full, sekarang tinggal 5 hari. Tapi misalnya berubah, disyukuri. Tadi syukuri sudah ada perubahan, berarti ada perbaikan sudah. Maka ini kalau hasil evaluasi, Pak. Dievaluasi benar. Tingkat keberdirian sholat jamaah, contohnya. Sudah meningkat apa belum? Baca Quran meningkat apa belum? Birrul walidain sudah meningkat apa belum? Peduli dengan keluarga sudah meningkat apa belum? Nah, itu dievaluasi. Dari empat hadis ini kuncinya adab itu di sini. Masya Allah, kuncinya adab pada empat hadis. Oke, okay? Ini jangan cuma disimpan di dalam catatan. Jadi yang ini karakter. Mukadimah kajian bulan depan saya tanyakan empat ini. Sebutkan empat hadis tentang puncaknya adab. Bulan depan saya tanyakan di awal pengajian. Ya, lu tekone gari-gari ya. Si Dewa masih repot. Tuh, ngeten iki penting, Pak. Kalau dulu kan selalu di brojak, Pak. Jadi kalau saya dulu ngaji itu sebelum dimulai pelajaran kemarin suruh nerangkan saya malah. Baca hadisnya, jelaskan pengertiannya. Gitu saudara. Enggak, tadi yang di oma aku belajar teman. Nek pula kan leluasa, enak ngaji. Yoga dikongkon, yoga ditakoni. Yoga dicek, enak, lemu seneng ngaji. Akhirnya juga weler tadi. Ya. Catatan iku marat, buku iku kan sing benar. Wana sing buku iku model botekan yo ana. Dadi sak buku niku semua ustaz ada di situ. Mrene ku sampean waca gak enak sama belajar. Gak enak. Dan itu menunjukkan jenengan kurang serius berilmu. Ya, kan saya niku setiap ustaz itu ada materi buku. Nah, setiap ustaz dan setiap kajian siji mana? Kajian ustaz rokok di sini, kajian ustaz rokok yang itu punya buku sendiri. Karena nanti sampean buka maca niku enak, Pak. Mana lo? Gak ambu prasek, gak ambu apa? Lombok. Nanti buka belum ada sing sampai pengurus pengajian tak takon ini materi ini saya sampai sini. Lo, itu bukan materi saya. Oh ya keliru, ini usah tak bahas lam dong. Soalnya apa? Tengke kaya bode, bode. Jadi ini kaya menu itu. Jadi belajar diri kali murajaan itu sudah tertarik. Kan betul-betul coba, materi ini betul-betul ketemu untuk wala iman di tanggal biru, katanya gak bagus. Jadi ini kepingin yang sistematik dengan situ ya, kajian ustaz siapa, tanggal berapa, jamnya berapa, materinya apa. Jadi itu boleh aneh yuk, gampang, sambung-sambung aneh yuk. Oh, saya lanjutkan. Walihada ja'alahu min khusnil Islam. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menjadikan, ya, Nabi SAW menjadikan di antara tanda-tanda bagusnya keislaman orang itu dijadikan apa? Standar, mizan, dijadikan timbangan. Ya Allah. Jadi Nabi menjadikan hadis ini sebagai apa? Apa? Timbangan, dijadikan standar kebagusan Islam kita, karakter kita, agama kita diukur dari hadis ini. Maka fa'idha hasuna, apabila sudah baik Islamul mar'i, keislaman seseorang, ya, maka tarkumala yaknihi fil Islam, maka dia akan tinggalkan, dia akan tinggalkan perkara-perkara yang gak ada manfaatnya di dalam Islam ini. Dalam kehidupan berislam, dia tinggalkan perkara-perkara yang gak ada manfaatnya. Minal akwal, pertama dari ucapan-ucapan sehingga ada manfaatnya gak usah. Makan, makanya yang ingin grup-grup ni, guyon-guyonnya boleh-boleh aja sekilas, tapi cak teman, makan loh. Kan sekadung jor-joran, betulnya stiker ni, kuang sing untu ni merongos sampai kan untu ni metu kabe. Ya, minal akwal dari ucapan-ucapan, wal afal dari perbuatan-perbuatan. Ya. Fa innal islamal kamil, karena sesungguhnya Islam yang sempurna ini nasihatnya Imam Ibnu Rajab, Islam yang sempurna al-mamduh terpuji, yadkhulu fi tarkil muharramat, masuk di dalam kategorinya adalah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Tanda sempurna keislaman seseorang, tanda terpujinya keislaman seseorang, masuk dalam perkara apa? Meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar, orang muslim yang benar, orang muslim yang sejati itu adalah man salimal muslimun, ya, orang-orang Muslim yang lain itu selamat. Tanda-tanda keislaman yang sejati, yang sudah sebenar-benarnya keislaman, itu adalah apabila orang Muslim yang lainnya selamat min lisanihi wa yadihi. Min lisanihi wa yadihi. Selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Artinya apa? Orang Muslim sejati tidak akan melukai orang lain. Orang Muslim sejati tidak mungkin menodai kehormatan orang lain. Orang Muslim sejati tidak mungkin mencederai. Ya, tidak mungkin mencederai perasaan Muslim yang lain. Jelas? Maka konsekuensinya adalah tarku malayakni, meninggalkan perkara yang gak ada manfaatnya itu apa saja. Di antaranya minal muharramat, perkara-perkara yang diharamkan, yang sudah jelas haram tinggalkan. Wajib ditinggalkan, haram tinggalkan. Yang kedua awil mustabihat, yang syubhat tinggalkan. Kok ragu-ragu tinggalkan. Yang gak jelas tinggalkan. Dagang kok ragu-ragu ini boleh apa enggak ya begini. Ya daripada masalah tinggalkan, cari yang jelas. Ya, kalau saya menemang, kalau saya menemang, Allah akan ganti yang lebih baik. Dan keberkahannya ini loh, Pak. Keberkahan yang kita cari, keberkahan yang kita inginkan. Ya, yang pertama yang haram, yang kedua apa tadi? Ya, yang ketiga wal makruha, yang makruh, yang dibenci oleh apa? Syariat, nggak haram tapi dibenci, tinggalkan. Ya, seperti makan dengan bersandar, nggak boleh, tapi benci. Makan dengan bersandar. Iku singgarai lempengi tambah motor. Makanya kalau Nabi makan itu gimana? Duduknya? Hah? Agak tegak di logonya rotot sang. Sangkuk. Jadi isinya mek pipin yang mana? Nanti sama senden. Jadi mau motor. Baik. Duh. Berarti pirang-pirang lebut. Makanya mau nyembel kayak gini. Karena warang. Misalnya sama senden. Nanti. Ya, nah itu yang makruh ditinggalkan. Terus yang keempat, wa fudulul mubahat, perkara-perkara mubah yang berlebih-lebihan. Halal tapi berlebihan tak boleh. Tinggalkan. Tinggalkan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu harus paham betul yang demikian. Lingkungannya, teman-temannya itu untuk paham betul. Karena ada orang itu punya ngomong nih, ciri khas. Ciri khas itu nek ngomong ambek wong iki gak ono titik komae, nyambung terus. Dan uniknya itu pindah-pindah masalah niku bisa. Pindah-pindah materi niku bisa. Tambah titik tambah koma, ngomong niku gak pedot blas. Nah, sing apal wong ini iki sampeyan ditakoni sekilas dijawab sepenuhnya menghindar. Apa? Menghindari. Fudulul mubah. Jalan-jalan, rekreasi, jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih-lebihan. Boleh olahraga, jalan-jalan, refreshing. Ya. Hukumnya boleh, tapi jangan berlebih. Kenapa? Ini masalahnya masuk di sini. Masuk di sini. Ya, wa fudulul mubahat allati la yahtaju ilaiha. Ya, perkara-perkara mubah yang berlebih-lebihan yang tidak dibutuhkan olehnya. Insyaallah. Good. Ini hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian berikutnya dalam sanadnya Imam At-Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, al-istighya'u minallahi ta'ala, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah antakhfadur ra'sa wa ma wa'a, menjaga kepala dan semua yang ada pada kepala itu. Bentuk rasa malunya hamba kepada Allah adalah apa? Dengan menjaga kepala dan semua yang ada pada kepala ini. Mata, telinga, lisan, pikiran, dijaga. Dijaga. Itu bentuk rasa malu kepada Allah. Yang kedua, watafadha al-batna wa ma hawa, menjaga perut dengan apa yang berhubungan dengan perut, makanan, minuman. Dijaga, jangan sembarangan dimakan. Itu bentuk rasa malunya seorang hamba kepada Allah. Hakikat rasa malu kepada Allah itu kalau orang menjaga kepalanya, menjaga perutnya. Kemudian yang ketiga, bentuk rasa malu kepada Allah adalah wal tadzkuril mauta wal balwa wal bala. Hendaknya dia mengingat kematian dan kehancurannya. Ingat kematian. Sering-sering ingat kematian. Sering-sering ingat kematian. Itu akan mengantarkan kita kepada khusyuan dan kehancuran setelah kematian. Kesendirian kita di alam kubur, peristiwa-peristiwa yang mengerikan di alam kubur yang harus kita hadapi sendirian, itu ingat dengan demikian, insya Allah kita akan memperbaiki sendiri nanti. Dan kita gak peduli dengan pribadi orang lain, gitu. Sibuk untuk memperbaiki diri, mempersiapkan masa-masa kesendirian di alam kubur, itu sekarang siapkan. Sudah siap kita dengan kesendirian itu. Ayo. Dan niatkan untuk itu nikmat nanti, Pak. Sholat terasa nikmat, sedekah terasa nikmat. Untuk apa? Persiapan teman supaya gak sendirian di alam kubur. Ada teman yang baik berupa amal-amal yang soleh. Ini yang ketiga kata Rasul, konsekuensi rasa takut, rasa apa tadi? Malu kepada Allah, menjaga kepala, menjaga perut, kemudian apa? Mengingat kematian dan kehancurannya. Lalu berikutnya, yang keempat, waman aradal akhirah. Ya, barang siapa yang menginginkan kemuliaan akhirat. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan akhirat, tarku zinatad dunya, hendaknya dia tinggalkan perhiasan-perhiasan dunia itu. Ojo kesengsem karo kenikmatan dunia. Ojo gampang ngiler karo kenikmatan dunia. Ya, nikmatnya dunia itu sudah dinas oleh Allah Ta'ala. Hanya dua sifatnya. Yang pertama Allah menamakan mataun qalil. Nikmatnya dunia itu kenikmatan yang sedikit, sesaat, sebentar. Sebentar benar, Pak. Sebentar benar. Sebentar benar. Coba jenengan kalau makan, beli ikan tuna sok dua. Situ tuko mujair, situ tuko gurami. Jenenge seje, kuwi digoreng rasane padha, Mas. Gitu? Kuat tuh, karena beda nih. Tinggal bubune nih yang menentukan. Rego nih be, beda. Mujair sampai gurang itu kan kerabat. Nah, modelnya kan bodoh, ini cuma jenisnya beda rego nih, beda nih dimakan bodoh. Anak-anak saya, ikan apa nih? Temannya gurami. Oh, apa itu? Mujair, oh temannya ya? Iya. Kepodoh-podoh di makhluk air. Gurami ya bukan, temannya. Sama aja sama. Apalagi setelah dimakan keluar, persis. Orang beda. Kon jengi kayaknya singkat je larang-larang saja. Nah, ini pun yang tiga nyesing ni, itu dah yang usah keluar yang nyesing. Nah, iya kan? Sampai kadang pinter kau dengan ini. Kadang-kadang kan dalam warung kadang-kadang merek rasa ni seperti kesuniku pak. Kalau warung si larang-larang kecap tok ni ah, mak kecap sih kroto, langgeng kroto. Kalau tidak kerja betul kan geni ni. Ya gosong ini itu bodoh ae. Tiga capi. Eh sekarang tak ya. Jadi langkah perangi. Kenapa? Ada tulisan ini IBC. Itu sejarah ini. Larang ini. Mungkin gue woywa itu ke Bandung. Ini tadi lawa. Sirang habis. Ya Allah pak. Tukang nemu jarak. Bisa keranjang. Si Ece Ustaz. Kodong. Es betul kodong. Masak mangan mujarah memangan gurami telah ibe to. Simpel simpel aneh ngono berarti kasep muluk mesti dibanggar no mesti makan ngeliku iba. Si dibanggar no cuma aku enak mana mesti dibanggar no bos. Apa setelah itu nikmatnya terasa? Tidak ada. Maka disebutkan mata unkolil sepanjang gorongan sampai ni gitu nikmati dunia itu. Oh, enak. Mari makan jangan. Enggak enak, bisa. Mata unkolir sedikit. Dan itu kalau ditambah lagi porsinya, enggak enak, bisa. Makanya dulu kalau makan di sawah itu, enak, apa itu enak. Karena dalam kondisi lapar. Makan itu enak, enak. Enak, enak dunia itu enak, enak. Coba ibu-ibu rujakan. Rujakan, sak cowek ciri dipangan wong nem. Iso ulek-ulek itu dikrokotin. Ditahui lagi mana, you know? Ditolak iman diri si mana, tapi kurang soalnya. Coba sama makan sak layah, wong luru lah, tolak. Ayo, ini gak percaya. Lagi berarti ya, nikmatnya makan itu kalau sedikit, kenyangan gak enak. Masya Allah. Wong itu berubah, dewangi nyolong, dewangi maling. Yang korupsi, yang becok, ya Allah. Sekedar untuk makan segitu. Dan waman aradal akhirah tarka atarku zinatat dunia. Barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, dan yang dia tinggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Maka faman fa'ala dalika, barang siapa yang telah melaksanakan yang demikian itu. Di barang siapa sing ngelakoni katus mekaten. Apa katus mekaten ini? Seperti ini. Sama ini aku tak sering jawa ini, aku cek gak hilang jawa ini. Sama ini aku mau dilih gaya ya. Bahasa ini terus aja anak-anakku lah. Bahasa gak ngerti toto kromo ya ini. Ini kan hasil buah didikan panjenengan dengan saya. Kak, mbak, anak-anak ini. Boten ngarang ada biji ayo mau sama dewe kata boten ya you know? Istri-istri kita itu jarang yang boso itu nek bojone wong LDI Pak masyaallah eh dalem iso patek priyam sampean jalan wong itu eh dalem masyaallah Wonten napa maringi arta ta? Belajar sing alus nggih. Bot, taman ta'ala dalika sing sapane wong lakoni mengkene mau, di mengkene mau ku mulai njogo. Tak saking goyah iki. Bahasa Jawa menjaga kepala dengan seluruh apa yang ada di benak kita, terus menjaga perut dengan segala kandungannya, mengingat kematian, yang meninggalkan perhiasan. Ya dimaksud meninggalkan perhiasan itu jangan apa ya bukan dilarang mutlak makan enak nggak boleh, pakai baju bagus, bukan begitu maksudnya. Jangan tergila-gila dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, ini ibu satu misal nggak pernah diajak rekreasi ke tempat-tempat yang terkenal, nggak usah ke Melecer, nggak usah ke Melecer, nggak usah ke Melecer, kepingin. Ada temannya diajak ke taman safari sampai meneti bingung, enak nang bumbin. Loh, saya tuh masuk ke, nggak tertarik belas lah. Belas gak tertarik saya. Kemarin kan ngembingin anak alum. Masih aku gergetan saya tambah. Aku nak ini tambah terhina. Aku tambah kaya. Sama mengiskinkan diri jenengan itu. Nek nang bumbin aku sama mulia. Kenapa sih dikerangkeng kewane? Sing ngontok sampean. Gane nang taman safari sing dikerangkeng sampean. Sing ngontok kewane. Nah, samanya tuh prengat kelem. Bodoh ini ngatok sampean. Bodoh pau sampean. Saya kasih berkulit loh. Kasih lapo-lapo. Katanya ini, saya bebas malah. Kelak nih. Kalau utusan yang nanti nyedeni sampean. Sampean gak wani sampean. Ngetok mesti tangan nih gak wani. Apa mana gak sih? Gak wani lah. Dia terjepit, bingung. Ada hari mau tak kerumun, waktu dah bingisan tersiksa tak. Kita bukan, tak isak lalu luas. Kau ini kok bisa nengi bagian saya? Aku hina nengi ini, dan aku jadi tontonan binatang. Masuk nang kandang, dulu kau menyaksikan kehadiran kita ini. bodoh, bayar larang. Bodoh. Saya sih menakjubkan apa yang beda ini binatang kono beda kono orang mana tak gajah yang irungi tua bodoh usia cemas nak gajah jadi tak pernah sampai pun di irungi yang terlalu ini ya kok berapa iya biasa sih menarik apa dan rugi di taman safari kalau luas sama sampai sini kerangkeng bodoh es bodoh. Bodoh bayar larang. Tak cili-cili mas. Ya sejak balik ini mana ini kan. Tau datang nasuhah sih. Oh bawa kiri tiga tonton aneh. Nah dibandingkan kita yang nonton. Kita pengunjungnya. Kita yang mengaturnya. Kita yang mengasai. Kepingin rono budar. Ini enggak pak. Pak belok sini. Gak boleh. Nah itu oleh. Itu kemarin sebelum itu. Sudah keplosi pelakoto ini, mau udah buang gasanya. Tak cocok. Tak mikir-mikir, iya bodoh. Bayar larang. Gimana? Nah, saya nang bunti naik bodoh. Warana nang sama. Taman sapi enak bunti naik. Kita terhormat di bunti ini. Kita manusianya, kita yang menyaksikan. Kita yang merdeka, kita yang bebas. Mau berkunjung gajah-gajah, terus lo, wah iya mana? Nes, gue sakaramu. Faman fa'ala dalika barang siapa yang melakukan yang demikian itu, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka sungguh dia telah memiliki rasa malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Nah, itulah rasa malu yang sebenar-benarnya. Itu rasa malu yang sebenar-benarnya. Qala ba'dul arifin berkata sebagian orang-orang yang ma'rifat. Nah ini ma'rifatnya lusunnya beda dengan ma'rifatnya tasawuf. Ma'rifatnya lusunnya itu semakin dalam ilmunya semakin bagus ibadahnya. Orang tasawuf semakin tinggi ilmunya semakin maksiat ya kepada Allah Ta'ala. Karena meninggalkan ibadah. Oh. Faqala ba'dul arifin, berkata sebagian orang-orang arif, orang-orang yang ma'rifat, yang sudah mulai mengenal Allah dengan benar ini. Jadi kata ma'rifat itu harus punya pengenalan yang benar kepada Allah. Ya, apa kata mereka? Idza takallamta, apabila kamu berbicara. Menawi panjenengan niku matur, fadkur, ingat. Ingat apa itu? Sam'allahina, pendengaran Allah kepada. Suaramu itu didengar oleh Allah. Ingat itu. Makanya orang-orang yang berani mengatakan jelek, kata-kata kasar, kata-kata, jadi lupa. Suaranya itu didengar oleh Allah. Dan itu hilangnya rasa malu kepada Allah Ta'ala. Sama ini tidak ngajak, ini kusi Allah. Ini loh kasarannya. Saya sampai nama ustaz, dia sama sampai, sampai tukaran. Sak nemen-nemenin. Wani ngomong elek? Wani ngomong elek? Kenapa? Sungkan. Kenapa menghormati ustaz? Iku nek dihor. Lah nek wis gak dihormati nek ustaz gak dihormati piye? Istilahnya wis gak pate sungkan kanca dhewe satu misal. Ya. Nah, kadang-kadang orang-orang yang cukup-cukup itu kadang-kadang saenak ke ustaz itu kadang-kadang karena ustaz dicukupi. Cukupi berikan ini ngomong saenak ke ustaz. Kita enggak demikian, kita enggak biasa demikian. Ya, jangan dibiasakan demikian ya. Jadi menghormati ketika apa duduk bersama orang-orang yang kita hormati, yang kita takzim kepada beliau, maka kita tidak akan berani menyuarakan suara yang buruk. Gimana kan? Atau bukan ustaz mertua yang kita segan, coba berani ngomong jelek? Enggak berani. Karena ada takzim penghormatan. Karena kita enggak mau suara yang jelek itu didengar oleh orang yang kita. Nah, sekarang suara kita didengar oleh Allah Bangga. Di mana penghormatan kita kepada Allah? Kan enggak ada sertikan. Berkan akhlak kita enggak ada kepada Allah Ta'ala. Memperdengarkan suara yang enggak baik kepada Allah Ta'ala. Masya Allah di sini, Pak. Sehingga kalau kita, kan begitu gimana? Ya jangan, makanya kan hadisnya tadi gimana? Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir, bal yakul khair. Allah kan heran, kamu itu ngaku beriman, dan kamu setiap hari itu mencuci mulutmu, berkumur, bersiwak supaya enggak ada kotoran. Tapi kamu rusak lisanmu itu dengan ucapan-ucapan yang buruk. Kamu ludahi lisanmu itu dengan ucapan-ucapan yang jelek. Apa artinya kamu bersiwak? Apa maknanya kamu berkumur? Apa artinya semua menjaga kebersihan mulut kan begitu kan? Tapi kemudian kita nodai dengan apa? Loh, tak cocok kan? Coba ayo direnungkan sejenak. Kita ahli wudu, kita ahli toharoh, kita ahli bersuci, kita cuci mulut kita dari kotoran makanan. Kata kita ganti dengan kotoran ucapan. Lebih parah, Pak. Mending sampean guyu ketok kasih kuluk-kuluk ning untuing. Ya, guyu nang pati ijo. Pati abang. Ini lebih bagus daripada ngomong kotor. Saya dipahami. Oleh karena itu berkata orang arif tadi, idza takallam tafakkur sam'allahi lak. Dengarkan, perhatikan, simak bahwa ucapanmu itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa idza sakatta, dan jika kamu diam. Kamu diam, berarti kan kita bicara. Ia disimak oleh Allah, kita diam pun diperhatikan oleh Allah. Sampai demikian para ulama meneliti kaji dirinya itu, mendidik dirinya itu, sampai katanya demikian. Jadi kalau kamu diam, bakur katanya, ingat. Ingatlah, ketika kamu diam, ingatlah. Apa yang diingat? Nagarohu ilai, perhatian Allah kepadamu. Pandangan Allah ditujukan kepadamu. Dan aku melihat diammu itu kenapa? Ada enggak diam yang haram? Ada enggak diam yang hukumnya haram? Ya. Ada. Nah, ketika ditanya tentang sesuatu, mungkin pasangannya enggak ngereken karena marah dia. Masya Allah. Nah, makanya ketika kamu diam, perhatikan pandangan Allah kepadamu. Masya Allah. Waqat waqa'atil isyarat, dan ini menunjukkan adanya sebuah isyarat. Nasihat dari ulama yang sudah sampai pada makrifatullah dengan benar ini. Jadi kalau ngomong berat, ingatlah pendengaran Allah kepadamu. Kalau kamu diam, ingatlah penglihatan, pengawasan Allah kepadamu. Maka kalimat ini menunjukkan sebuah isyarat fil Qur'anil Azim, yang terdapat pada Al-Qur'an yang mulia ini, ya, yang terdapat di dalam surat Qaf. Surat Qaf, ya, surat berapa? Surat 50 ayat 16 sampai ayat 18. Surat 50 ayat ini, 16 sampai ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi ini kita simak dengan benar. Ya, sungguh Allah, dan sungguh telah Allah telah kami yang menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisik-bisikkan manusia di dalam dirinya. Dan pengetahuan kami, ilmu kami itu lebih dekat daripada urat leher. Dan pada ayat yang ke-18 Allah katakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ya, "Ma yalfidhu min qawlin," tidaklah suatu lafaz dari sebuah perkataan, lafaz keluar, huruf keluar, kalimat keluar, itu tercatat sebuah catatan, tersimpan di dalam lauhul mahfuz. Setiap kata yang keluar tercatat di dalam lauhul mahfuz, terjaga, disimpan di sana, lalu kemudian dimintai pertanggungjawaban. Masya Allah. Oleh karena itu, Qala Umar bin Abdul Aziz. Ini penting sekali ini, Pak. Penting sekali. Qala, berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, "Man adda kalamahu min amalihi," man adda, sing sopone wong gelem bandingne, barang siapa yang mau membandingkan kalamahu ucapane man, ucapannya dia. Barang siapa yang mau membandingkan ucapannya, min amalihi, dengan amalnya. Ya. Qala kalamuhu, maka dia akan sedikit ucapannya. Illa fima yakni, kecuali terhadap perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, barang siapa yang mau membandingkan ucapannya dengan perbuatannya, maka dia pasti akan apa tadi? Sedikit pembicaraan, sedikit perkataannya, kecuali terhadap perkara-perkara yang. Lalu beliau berkata pula, fa inna katsiran minan nas, karena sesungguhnya kebanyakan manusia. Sesungguhnya kebanyakan manusia. La ya'uddu kalamuhu kalamahu min amalihi. Tidak mau membandingkan ucapan dan perbuatannya. Kebanyakan manusia itu enggak mau membandingkan apa? Ucapan dan perkata dan perbuatannya. Akhirnya apa? Fayujazifu fi, maka ucapannya menjadi ngawur. Iya. Ngawur kalau ngomong. Teriak, ngomong-ngomong jorok, ngomong-ngomong kotor, ngomong-ngomong fasik. Itu karena enggak mau membandingkan antara ucapan dengan perbuatannya, maka dia akan ngawur kalau berbicara. Dan walayataharra, ucapan-ucapannya tidak terkendali. Tidak terkendali. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari segala sisinya kita jauhi perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Ya. Insyaallah, perkataan-perkataan yang luar biasa. Mari kita lihat nasihat-nasihat terakhir dari para ulama-ulama yang soleh. Pertama kita lihat masyaallah, berkata Imam Sahal bin Abdillah At-Tusturiyu, berkata Imam Sahal bin Abdillah, man takallama, barang siapa yang berbicara, fima layakni, yang tidak ada manfaat. Di wong hobi ngomong gak ada manfaat. Hobi ngomong gak ada manfaat. Jari wong Sidoarjo niku gedah, gedah terus. Jadi barang siapa yang berbicara gak ada manfaatnya, apa kata beliau? Hurima asidu, ya Allah. Dia akan terhalang, dia terhalang dari kebenaran. Dia akan terhalang dari kebenaran. Dan kalau ngomong sulit benar. Kalian udah terbiasa ngomong apa? Gak ada manfaatnya. Terhalang dia dari kebenaran. Insyaallah. Kenapa kok bisa demikian? Ucapan yang banyak yang gak ada manfaatnya itu bisa menjadi sebab kekerasan hati, rasnya hati. Ini perkataan pertama. Yang kedua, waqala ma'ruf, berkata Imam Ma'ruf, kalamul abdi, ucapan seorang hamba, ucapan seorang hamba, fima layakni, yang enggak ada manfaatnya. Ucapan seorang hamba yang tidak ada manfaatnya itu adalah khidlanum minallahi azza wajalla. itu bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dihinakan oleh Allah dengan ucapan ini. Kenapa demikian? Karena orang yang banyak bicara enggak ada manfaatnya, dia enggak bisa memeriksa ini maslahat atau maf, itu bentuk penghinaan dari Allah diberikan pada diri. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, qala Imam Hasan Al-Basri. Berkata Imam Hasan Al-Basri, juga dikatakan oleh Abu Ubaidah Anil Hasan Al-Basri. Min alamatin, di antara tanda-tanda. Min alamatin, di antara tanda-tanda. I'radillahi ta'ala, berpalingnya Allah ta'ala. Min alamatin i'radillahi ta'ala, di antara tanda-tanda berpalingnya Allah ta'ala. Anil abdi, dari hamba. Artinya apa, Pak? Tanda-tanda hamba itu ditinggalkan oleh Allah. Tanda-tanda hamba itu apa? Ditinggalkan oleh Allah. Apa tandanya? An yaj'ala, bahwasanya Allah menjadikan dia syuhlahu fima la, yakni disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ciri orang itu ditinggalkan Allah, orang itu dijadikan sibuk dengan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Insyaallah. Yuk dievaluasi jam-jam selama ini yang sudah kita habiskan dalam perjalanan hidup ini. Kira-kira mentana jam sak ini, pirang jam, sekian jam, ini manfaatnya apa? Jelas ya? Nah, termasuk diskusi jarak jauh, jagongan jarak jauh. Sekarang kan lah waktu dalam ini, jagongan jarak jauh. Nah, itu kira-kira manfaatnya waktu ngomong badan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai di sini materi yang kita bahas, dan intinya di situ mari kita perhatikan, kita evaluasi, kita jaga plus apa yang paling plus. Minta tolong kepada Allah Ta'ala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk orang-orang tersebut. Ya, ayo kita mulai perbaiki, menggunakan waktu-waktu dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan waktu berarti memanfaatkan umur. Menyanyiakan waktu berarti menyanyiakan umur. Semoga Allah menjaga kita dan menjaga keluarga kita dari kesia-siaan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.